Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aitu ta'allamu wa ta'allamu tadhakkura tazkira. Wan nafa'a wal intifa'a li fadal istifada. Walhasa ala tamasuh bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dua ila al-hudah wa dalala ala al-khairah. Faqala musannif rahimahullah wa anafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Wa alayka bi karahiyatil ma'asi wa karahiyatil musirrina alaiha wa bughdihim fillah. Wa hadha wajibu kulli mu'minin. Dan atas kalian wajib hukumnya untuk membenci kemaksiatan-kemaksiatan dan membenci orang-orang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, yang mana semua itu atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kewajiban setiap seorang mukmin. Yang mana setiap seorang mukmin yang beriman kepada Allah, yang cinta kepada Allah, yang percaya kepada Allah, maka dia harus juga untuk mencintai orang-orang atau hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mencintai ulama. Kenapa kita mencintai ulama? Kita mencintai mereka karena merekalah yang menyebarkan agama Allah. Karena merekalah yang menjadi sebab manusia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab merekalah kita bisa mengerti bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cinta kita kepada ulama karena niat ini. Karena alasan ini. Berarti yang intinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al hubbu fillah wal hubbu lillah. Ini cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita cinta kepada ulama tapi bukan karena alasan tersebut. Cinta kepada ulama karena hartanya misalnya. Cinta kepada ulama karena ketampanannya. Cinta kepada ulama karena dia memberikan sesuatu kepadanya daripada harta duniawi, itu bukan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala yang kembalinya kepada Allah, yang alasannya karena Allah. Cinta kepada ahli ibadah. Cinta kepada orang-orang yang rajin salat 5 waktu, rajin salat berjamaah, rajin datang ke masjid. Kita cinta kepada mereka. Kenapa alasannya kita cinta kepada mereka? Karena mereka adalah hamba-hamba yang berkhidmah untuk Allah. Karena mereka adalah hamba-hamba yang melaksanakan perintah Allah. Mereka adalah hamba-hamba yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Kita cinta kepada mereka karena mereka beribadah kepada Allah, melayani Allah. Berarti ini cinta karena Allah. Hubbillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga yang lain-lain. Kita cinta kepada orang soleh, kita cinta kepada orang wali, bahkan kita cinta kepada keluarga, bahkan cinta kepada istri sekalipun. Kalau alasannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu hubbillah walillah, itu cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada istri kita bukan karena istri kita cantik, tapi karena istri kita yang membantu kita untuk kita bisa lebih tenang beribadah kepada Allah SWT. Ana cinta kepada istri ana, karena dengan istri ana ini, dengan sebab istri ana ini, maka nafsu yang ada di dalam diriku menjadi hilang, sehingga tidak ada keinginan maksiat, sehingga tidak ada keinginan melihat wanita yang bukan mahramnya, melihat apa yang diharamkan oleh Allah, sehingga ana bisa taat karena Allah, karena sebab istri ana. Ana cinta karena itu, cintanya karena Allah. Itu cinta kepada istri, tapi cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus cinta semua hal yang berkait dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kaitan yang baik. Cinta kepada Allah berarti cinta kepada nabi-nabi Allah, cinta kepada kitab Allah, cinta kepada syiar-syiar Allah, cinta kepada masjidnya Allah, cinta kepada orang-orang yang menyebarkan agama Allah, yang melayani Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita cinta kepada Allah, juga cinta dengan segala keputusan, segala ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, cinta kita kepada Allah ini membuat kita ini dengan senang hati menerimanya. Walaupun itu adalah sesuatu yang mungkin tidak baik, sesuatu yang mungkin pahit, sesuatu yang mungkin musibah, tapi karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu manis, semuanya manis, semuanya senang. Ya, kalau kita dikatakan darbul habib lazid, pukulan orang yang kita cintai itu malah lezat bagi kita. Yang memukul kita orang yang kita cintai, pukulan terasa nikmat. Kenapa? Karena mukul orang yang kita cintai. Kalau ini manusia dengan manusia, apalagi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah takdirkan kepada kita, kita senang. Kita gembira. Kenapa? Karena itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai termasuk yang diceritakan putra daripada Fudail bin Iyad yang bernama Ali. Dia orang anak yang soleh, anak yang taat kepada orang tuanya, yang ahli ibadah, bahkan kalau baca Quran itu seringkali gemetar, takut, bahkan seringkali pingsan. Jadi susah kalau baca Quran, mau membaca dari awal surat sampai selesai itu susah. Kenapa? Tidak, belum selesai pingsan karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Quran, nah ada bedanya dengan baca yang lain. Karena kita kurang ta'zimnya, kurang memahami isi Al-Quran yang kita baca. Tapi mereka ini sampai seperti itu. Sayyidina Umar bin Khattab begitu. Baca Quran itu sampai itu jatuh. Dan seringkali pingsan ketika jatuh. Dan didatangkan oleh mereka dokter. Dan dokter memeriksa Sayyidina Umar, ini tidak ada penyakitnya. Memang tidak ada penyakitnya, ini karena hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini putranya Sayyidina Fudail bin Iyad masih muda itu meninggal dunia, masih muda. Ini orang tuanya Fudail bin Iyad di saat memakamkan putranya yang dicintai, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terlihat senyum wajahnya. Terlihat wajahnya itu bahagia. Padahal kalau sehari-hari Fudail bin Iyad ini wajahnya terlihat murung, wajah orang yang takut, wajah orang yang khawatir. Tapi di saat wafatnya anaknya malah terlihat senyum. Sehingga orang mengatakan, bertanya kepadanya, apa yang membuat kamu tersenyum, kamu terbahagia, senang? Aku tahu bahwasanya wafatnya putraku ini sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah. Sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Allah menginginkan ini terjadi. Maka aku senang dan gembira dengan apa yang sudah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal putranya meninggal, malah senyum. Kenapa? Karena itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. apa yang terjadi daripada musibah itu semuanya adalah keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita akan menolak keinginan Allah? Apakah kita akan membenci apa yang sudah diinginkan oleh Allah? Kalau kita membenci apa yang diinginkan oleh Allah, berarti kita tidak cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cinta kepada manusia aja. Apa yang diinginkan oleh manusia yang kita cintai, kita senang. Dia senang apa, ana juga senang. Pokoknya dia senang apa, ana senang. Dan kalau sudah kita cinta mati kepada manusia, apa yang dibenci olehnya, kita benci juga. Dia tidak suka ini, ana tidak suka. Kenapa? Karena itu tidak disukai oleh orang yang aku cintai. Ya. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi seperti itu, radhiyallahu ta'ala anhum. Sayyidina Anas bin Malik, ketika Nabi SAW melihat makan labu, itu Sayyidina Anas bin Malik sebelumnya tidak pernah dan tidak suka sama makanan tersebut. Tapi melihat Rasul makan, langsung dia suka makan. Kenapa? Karena orang yang dicintai suka makan itu. Itu cinta. Abu Ayyub al-Ansari, ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, Nabi SAW pertama kali bermalam ketika sampai di Madinah setelah hijrah di rumah Abu Ayyub al-Ansari. Di rumah Abu Ayyub al-Ansari. Atas itu adalah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua penduduk Madinah ingin mendapatkan kemuliaan untuk ditinggali rumah mereka oleh Nabi SAW. Masing-masing, ya Rasulullah bermalam di rumahku, ya Rasulullah tinggal di rumahku. Nabi belum punya rumah ketika hijrah ke Madinah. Tapi Nabi SAW biarkan, mengatakan biarkan ontaku ini berjalan, di mana berhenti ontaku di situ aku bermalam. Fa'innaha ma'murah, karena ontaku ini sudah dapat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berjalan, dilewati rumah orang, dilewati rumah yang lain, sampai berhentinya di depan rumah Abu Ayyub al-Ansari. Gembiranya luar biasa Abu Ayyub. Tidak ada kesenangan, kegembiraan seumur hidupku seperti gembiraku ketika Rasulullah SAW bermalam, ditakdirkan bermalam di rumahku. Dan beliau punya rumah itu loteng. Ya. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Bagian atas, bagian bawah. Beliau nawarkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mau di mana ya Rasulullah? Menurutku lebih baik engkau ya Rasulullah di atas ya Rasulullah. Tidak enak. Kalau Abu Ayyub di bawah, tidak enak. Masa Rasulullah di bawah, Abu Ayyub di atas dan keluarganya. Engkau di atas ya Rasulullah menurutku. Tapi semua terserah Rasul. Katanya Rasul, tidak, biarkan aku di bawah. Karena kalau aku di atas nanti kasihan orang-orang yang mau menemuiku. Berarti masih naik dulu, turun naik, turun naik. Dan akhirnya juga mengganggu keluarga kamu. Biarkan aku di bawah, kamu di atas. Kamu dan keluarga kamu di atas. Rasul di bawah. Berhari-hari minap. Berhari-hari bermalam di rumah beliau. Abu Ayyub al-Ansari memberi makan kepada Rasul SAW setiap hari. Sampai Abu Ayyub di ketika Rasul SAW di bawah, itu kalau berjalan di atas itu dengan jalan yang pelan. Sampai kayak jinjit jalannya. Takut suaranya itu mengganggu Rasul SAW. Itu dari adabnya beliau. Jangan sampai Rasul terganggu dengan suara yang ada di atas itu. Apalagi kalau sudah malam waktunya istirahat. Wah, tidak berani bergerak. Ya, sampai pernah air di atas itu tumpah. Air di ember itu tumpah air minum. Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari di saat itu hanya punya satu selimut yang dipakai untuk keluarganya untuk menghangatkan badan mereka dari cuaca yang sangat ekstrim, yang sangat dingin di saat itu. Terpaksa selimut yang mereka pakai itu digunakan untuk mengepel cepat. Jangan sampai netes ke bawah. Jangan sampai netes ke bawah, karena di bawah ada Rasulullah SAW. Dan beliau buat makanan tiap hari. Suatu waktu mereka, Abu Ayyub al-Ansari buat makan, dikasih bawang. Kasih bawang. Akhirnya makanan itu diturunkan ke bawah. Setelah itu balik. Tidak dimakan oleh Nabi SAW. Biasanya turun ke bawah balik kosong. Dimakan oleh Nabi SAW. Akhirnya ditanyakan ya Rasulullah, apa ada yang salah ya Rasulullah? Tidak, makanan kamu tidak ada yang salah. Cuma aku melihat di situ ada bawang. aku tidak suka dengan bawang. Padahal Abu Ayyub suka dengan bawang. Maka semenjak itu katanya Abu Ayyub, wallahi semenjak hari itu hatiku tuh benci dengan makan bawang. Karena aku melihat Rasulullah SAW tidak mau makan bawang. Ini dari kecintaan beliau kepada Nabi. Ini namanya cinta. Nah, berarti artinya kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cinta kepada orang yang punya hubungan baik dengan Allah. Kita cinta kepada Nabi Allah, Rasul Allah, ulama-ulama, ahli ibadah, orang-orang soleh, wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang ahli ibadah, khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka punya hubungan baik. Kita cinta mereka bukan karena materi, bukan karena dunia, bukan karena uang, karena Allah Subhanahu wa taala, karena mereka dicintai oleh Allah. Kita cinta kepada mereka yang dicintai oleh Allah. Kita cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Atau orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dua-duanya. Cinta sama Allah. Dan dicintai oleh Allah. Kalau kita cinta sama Allah bagus. Tapi kalau kita dicintai oleh Allah. Itu lebih bagus lagi. Kita cinta sama Allah dengan cinta yang sebenarnya, itu sudah bagus. Tapi kita belum dapat cintanya Allah, tidak sempurna. Atau ada orang tidak cinta sama Allah, tapi dicintai sama Allah. Wah, ini sudah lebih baik lagi. Karena kita cinta sama Allah, harapan kita Allah cinta kepada kita. Kalau ada yang dicintai sama Allah, wah itu luar biasa. Ya, itu yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lisan beliau yang mulia di waktu peperangan Khaybar. Maka di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu di hari itu sehari sebelum peperangan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sahabat-sahabatnya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada mereka, besok kita perang. Kita perang besok. Dan besok bendera perang, setiap peperangan ada bendera. Besok bendera untuk perang aku akan serahkan kepada seseorang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulnya, dan akan diberikan kemenangan di tangannya. Maka sahabat ketika itu wah penasaran siapa yang akan diberikan bendera oleh Rasulullah SAW. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulnya, dan di tangannya akan dapat kemenangan nantinya. Semuanya masing-masing ingin mendapatkan bendera dari Rasulullah SAW. Karena bisyarah, karena Rasul kalau sudah ngomong pasti benar. Berarti sudah pasti dicinta sama Allah, cinta sama Rasulnya, dicintai Allah dan Rasulnya. Malam hari sahabat itu tidur sambil membayangkan siapa yang besok yang dikasih bendera oleh Rasulullah SAW. Alangkah mulianya beliau yang diberikan bendera oleh Rasulullah SAW. Tapi kemudian esokan harinya sahabat sudah pagi-pagi sudah kumpul penasaran ini. Ingin masing-masing diberikan bendera oleh Rasulullah SAW. Tahu-tahu Rasul tanya, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Tidak ada dilihat oleh Rasul. Akhirnya mereka mengatakan, ya Rasulullah ashabahu ramat. Beliau makzur ya Rasulullah. Beliau tidak bisa ikut perang. Beliau sakit mata. Matanya sakit bengkak. Arsil ilayatu. Panggil. Kirim utusan kepadanya. Panggil Ali bin Abi Thalib kemari. Kirim utusan, panggil. Dan betul, datang dalam keadaan matanya sudah sakit. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasul memberikan ludah dan kemudian diusapkan di kedua mata Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian doa. Faka'annahu lam yakun bihima wajah. Sejak saat itu juga, setelah diusap oleh Nabi dengan ludah Nabi SAW, seakan-akan tidak ada penyakit sama sekali. Bahkan lebih sehat matanya Imam Ali bin Abi Thalib. Ludahnya Rasul ini. Jangan nyobak-nyobak sendiri. Ludah Rasul. Obat mujarab. Seakan-akan bahkan lebih sehat dari semula katanya Imam Ali. Lebih jelas pandangannya daripada sebelumnya. Dan kemudian bendera diberikan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, ini yang diinginkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Kenapa? Rajulun yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Nah, termasuk tanda-tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cinta kepada orang yang punya hubungan baik dengan Allah, dan kita benci kepada seseorang yang punya hubungan jelek dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita benci dengan orang-orang yang maksiat, bukan benci karena apa, tapi karena benci karena mereka melanggar perintah Allah. Ya, sebagaimana kalau misalnya kita punya guru yang kita hormati, kita segani. Tahu-tahu ada murid yang lain, santri yang lain kurang ajar sama guru kita. Kita benci apa enggak? Benci. Kita punya guru, kita hormati ini. Kita cintai guru kita, kok orang lain ini kurang ajar sama guru kita. Ya gitu gambarannya. Kalau kita melihat seseorang maksiat kepada Allah, ini kan kurang ajar. Maksiat sama siapa ini coba? Maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita benci orang itu karena orang itu maksiat kepada Allah, melanggar perintah Allah, melakukan sesuatu yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tetap dilakukan padahal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan kita harus marah. Nampakkan ini kita babnya amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang dikatakan oleh beliau. Wa idza dulimta aw sutimta fa zahara 'alaika minal ghadab wa tahayyuril wajh wa wajadta min karahiyatil fi'l wal fa'il ma la yakunu misla wala a'dha minhu inda sama'il munkar wa musahadatih fatahaqqaq annaka dha'iful iman. Kalau kamu ketika didzalimi, ketika orang lain berbuat salah kepada kamu, ya, ada orang ngejek kamu, ada orang mengambil harta kamu, ada orang merendahkan kamu, merusak kehormatan kamu, kemudian kamu marah, wajah kamu berubah, dan kamu benci kepada orang yang melakukan hal tersebut kepada kamu, dan apa yang tampak kepada kamu ini tidak tampak ketika ada orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada orang berbuat salah kepada kita, kita marah. Kita sampai merah wajah kita, berubah wajah kita. Dan kita ya labrak orang itu. Di saat kita dizalimi oleh orang. Tapi di saat orang lain maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita biasa-biasa aja, enggak ada marah, enggak ada apa, enggak ada perubahan, enggak ada teguran, dan tidak ada wajah memerah di wajah kita. Tahaggak annaka dhaiful iman, katanya beliau. Maka pastikan berarti kamu adalah orang yang dhaif imannya, lemah imannya. Ya mungkin kita ini lemah-lemah semua iman kita ini. Kita marah kalau kita diganggu. Tapi kita tidak terlalu marah kalau kehormatan Allah diganggu. Quran diganggu, Quran dihina, Rasul dihina, sahabat dihina. Kita tenang aja. Yang penting jangan ganggu anak, yang penting jangan keluarga anak. Berarti kita dhaiful iman, enggak ada iman sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya. Nabi itu kan sebaliknya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu dikatakan Nabi itu masya Allah pemaaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rahmat kasih sayang. Itu Nabi pemaaf, Nabi rahmat, Nabi kasih sayang kepada yang lain. Bahkan Nabi tidak membalas orang yang berbuat salah. Itu semuanya kesalahan, kedzaliman terhadap diri beliau sendiri. Orang mengganggu beliau, meludahi, melemparkan kotoran unta di atas punggung beliau di saat sujud, bahkan dilempar batu beliau, bahkan sampai berdarah-darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah tidak, Nabi membalas tidak, mencaci maki tidak, bahkan mendoakan dengan doa yang baik untuk mereka, mudah-mudahan dapat hidayat. Nabi maaf. Ya, tapi jangan salah diartikan. itu kesalahan kepada pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau itu urusan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi marah. Ya, kalau itu urusan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi marah. Kalau itu urusan merusak kemuliaan agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi marahnya tidak ada yang berani melawan. Idza tu'a haqullah lam yagum ahadun li hadabih. Kalau sudah disia-siakan haknya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang berani menghadapi marahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah. Makanya ketika ada salah satu daripada istri Nabi yang mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Cukup kamu dari fulana kadza wa kadza. Hasbuki min fulana kadza wa kadza." Cukup kamu dari istri kamu yang lain itu, dia itu punya postur pendek, enggak tinggi. Ya, namanya istri dengan istri. Saingan. Ya. Cukup buat apa kamu dekat cinta kepada yang satu itu? Itu akan posturnya pendek. Nabi marah di saat itu. Laqad qulti kalimatan law muzijat bima il bahr lamazajathu. Hai fulana, kamu itu sudah mengeluarkan kata-kata yang andai kata-kata kamu ini dicampur dengan air laut yang luas, maka air laut tersebut akan menjadi busuk, berubah sifatnya. Padahal kata-kata sedikit, air laut yang luas. Itu artinya apa? Kata-kata yang bahaya itu, bah. Kata-kata yang benar-benar keji, yang salah, itu hibah kepada orang lain. Nabi marah ketika itu. Kenapa? Karena dia maksiat menghibah orang lain. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW pernah melewati Abu Dzar. Kemudian tahu-tahu Abu Dzar ini memanggil budaknya dengan kata, "Ya Ibna Sauda." Budaknya ini dipanggil, "Wahai anaknya wanita yang hitam." Nabi marah. "Ya Abu Dzar, arafiki sifat jahiliyah. Au kama qala Rasulullah SAW. Ana melihat kamu itu kok ada sifat jahiliyahnya." Nah, ini itab sadid, ini kan marah Nabi SAW. Kenapa Nabi marah? Karena ini maksiat, mengejek orang lain walaupun itu budaknya sendiri. Apalagi pembantunya. Ini budak. Dipanggil anaknya perempuan hitam. Dipanggil, "Wahai orang hitam." Kita diajarkan oleh Nabi SAW tidak membedakan warna kulit. Tidak membedakan yang tampan atau yang tidak tampan. Semuanya sama, semuanya harus dihormati. Tidak boleh kita merendahkan orang lain dengan fisiknya, dengan kekurangannya, atau dengan apanya. Nah, Nabi marah di saat itu. Kita tahu Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ketika Sayyidina Mu'ad pulang dari masjid Nabi SAW di waktu sholat isya, kemudian pulang ke kampungnya, di kampungnya ternyata mereka belum sholat isya, Sayyidina Mu'ad sholat lagi bersama mereka. Kemudian Sayyidina Mu'ad baca surat Al-Baqarah itu. Panjang surat Al-Baqarah. Padahal di belakang ini ada makmum yang sudah lama sepanjang hari kerja. Beliau mau istirahat, capek, tidak kuat. Sehingga beliau niat mufarokoh. Jadi niat sholat sendiri di tengah-tengah sholat itu. Pisah dari jamaah. Sayyidina Mu'ad mengatakan, ada imra'un munafik. Itu laki-laki yang munafik itu. Jadi laki-laki itu akhirnya mengadu kepada Nabi. Dikatakan munafik, sudah dia ya, dalam keadaan seperti itu. Masih disalahkan. Akhirnya dipanggil Sayyidina Mu'ad. "Betul ya Mu'ad, kamu seperti ini keadaan diceritakan begini-begini?" "Iya." "Affattanun anta ya Mu'ad." Sampai diulang 3 kali. "Affattanun anta ya Mu'ad, affattanun anta ya Mu'ad." "Kamu ingin membuat fitnah wahai Mu'ad? Kamu ingin buat fitnah wahai Mu'ad?" Diulang 3 kali. Nabi marah kepada Sayyidina Mu'ad. Padahal Sayyidina Mu'ad ini kibar sahabat. Sahabat yang besar, termasuk daripada pembesarnya sahabat Nabi SAW. Nabi tampakkan marah karena pertama salah memanjangkan sholat. Kedua, dia mengatakan itu adalah munafik. Ini kadang-kadang sebentar-sebentar kita katakan munafik. Nah, ini contoh bagaimana. Jadi Nabi SAW kalau waktunya marah-marah, yaitu di waktunya disia-siakan hak Allah, direndahkan hak Allah, syiar Allah, agama Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi marah. Tapi kalau urusan diri sendiri, Nabi tidak marah. Ya, Nabi tidak marah. Itu pun Nabi kalau urusan kesalahan kepada manusia, Nabi marah kalau itu kesalahan kepada Nabi sendiri, bukan kepada orang lain ya. Kalau kepada Nabi, itu Nabi marah. Tapi kalau ada orang lain berbuat salah kepada orang lain, itu Nabi tidak memaafkan. Itu Nabi tidak berarti ya mencintai orang yang berbuat zalim, tidak. Kita tahu di waktu peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk. Di saat itu banyak di antara orang munafik, munafik ini yang tidak ikut berperang. Ingin santai-santai di Madinah. Ingin menikmati buah-buahan di Madinah. Dan di antara mereka yang tidak ikut perang dengan alasan yang tidak benar, tiga sahabat Nabi SAW itu. Ya, yang disingkat atau yang dikumpulkan dengan kata Mekah. Mekah Mim, Murarah bin Rabi, Kaf, Ka'ab bin Malik, Ha, Hilal bin Umayyah. Tiga sahabat Nabi SAW. Ketika mereka mengaku bahwasanya mereka tidak ikut peperangan di Tabuk dengan uzur yang mereka sampaikan, uzur yang tidak benar, uzur yang tidak jujur, mereka meminta maaf. Mereka datang mengakui kesalahan mereka, tapi Nabi SAW marah kepada mereka. Dan Nabi tidak mengajak bicara dengan mereka. Bahkan Nabi menyuruh seluruh sahabatnya, jangan ada yang mengajak mereka kepada mereka, bahkan walaupun keluarga mereka sendiri. Jadi tiga orang sahabat Nabi ini kemana-mana tidak ada yang mau nyapa. Ngomong, tidak ada yang balas omongannya. Karena dilarang. Marahnya Nabi luar biasa. Kenapa? Karena ini haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini urusan perang, urusan jihad, dia tinggalkan jihad. Padahal jihad wajib. Nah, Nabi marah di satu, 50 hari. Itu betul-betul siksaan yang luar biasa yang dialami oleh sahabat Nabi SAW. Nah, ini karena hak Allah. Nah, begitu juga Nabi marah kalau misalnya itu berkaitan dengan hak manusia, tapi kepada orang lain, bukan kepada dirinya, bukan kepada dirinya sendiri. Jadi misalnya, ya, ada orang lain berbuat zalim kepadanya. Ada orang lain berbuat zalim kepada Z. Z ini sahabatnya. Orang lain berbuat zalim kepada Z. Siapa yang zalim? Orang lain ini. Terus kita berbuat baik kepada orang yang zalim. Ya, kita berikan hadiah, kita dekat dengan dia, kita makan dengan dia. Ini tidak baik. Kenapa? Karena kalau kita berbuat baik kepada orang yang zalim kepada sahabat kita, berarti kita zalim kepada sahabat kita. Berarti kan merusak hubungan. Dia sahabat kita melihat kita kok dekat dengannya. Ya, dia akan putus hubungan dengan kita. Ini tidak baik. Makanya dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, dalam memaknai hadis Nabi SAW, ahsin ila man asa'a ilaik. Ahsin, berbuat baiklah kepada seseorang yang berbuat jelek kepada kamu. Jadi di sini katanya Imam Ghazali, berbuat jelek kepada kamu, bukan berbuat jelek kepada sahabat kamu, keluarga kamu, orang lain. Kalau orang lain berbuat jelek, berbuat zalim, berbuat salah kepada kamu, berbuat baiklah kepadanya. Tapi kalau ada orang berbuat salah, zalim kepada sahabat kamu, jangan kamu berbuat baik kepadanya. Salah itu. Nah, jadi harus betul-betul difahami kapan kita berbuat baik kepada orang yang zalim. Kapan kita harus dekat dengan orang yang zalim. Kapan kita memberikan kasih sayang kepada orang yang zalim. Nah, itu harus difahami. Ya, bukan semuanya jadi satu. Kita harus pemaaf, harus kita kasih sayang. Orang Islam itu ini menyebarkan kasih sayang. Tidak. Ya, harus ada keadaan-keadaan yang harus kita fahami. Salahnya itu apa? Salahnya kepada siapa? Kalau sudah salahnya kepada Allah, kalau yang dirusak adalah kehormatan Allah, kehormatan agama Allah, itu tidak ada kita kasih sayang. Ya, kalau kesalahan kepada orang juga jangan kita kasih sayang. Kalau kasih sayang kepadanya berarti kita menyakiti hatinya orang yang didolimi. Sudah orang didolimi masih kita berbuat baik kepada orang yang dolim kepadanya. Nah, kalau orang berbuat zalim kepada kita, berbuat salah kepada kita, disinilah kita berbuat baik kepadanya. Ahsin ila man asa'a ilaik. Ini contoh Imam Hasan Basri. Datang kepada beliau. Ya Imam, ta'rifulan wa huwa yatakallam alaik wa yaqul kadza wa kadza. Kamu kenal fulan? Dia itu mengata-ngatai kamu. Dia mengatakan kamu itu begini begini begini. Hiba. Ketanya Imam Hasan Basri di saat itu, ya, dikata-katai Imam Hasan Basri, tapi ini disampaikan oleh orang lain. Hiba. Imam Hasan Basri masuk ke rumahnya, mengambil kurma. Kemudian kurma itu dipesankan untuk dihadiahkan kepada orang yang mengata-ngatai beliau. Tolong ya, ini kurma berikan kepada orang yang kamu katakan dia mengata-ngatai aku. Dan katakan aku tidak bisa memberikan apa-apa kecuali ini. Karena kehadiah sudah berbuat baik kepadaku dengan memberikan pahalanya, pahala ibadahnya kepadaku, hibah. Berarti kan pahala ibadah nanti diberikan kepada orang yang dia hibah, yang dia gunjing. Nah, ini bagaimana akhlaknya ini? Jadi orang yang melaporin kepada Imam Hasan Basri ini, tujuannya mungkin Imam Hasan Basri akan marah. Tapi tidak marah, ngasih hadiah. Ahsin ila man asa'a ilaik. Ahsin ila man asa'a ilaik. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat salah kepada kamu. Imam Ali Zainal Abidin. Punya budak, ini budaknya. Berbuat salah. Kesalahan. Ketika memasak panggangan, alat panggangan itu teledor beliau, budaknya, sehingga jatuh kepada Imam Ali Zainal Abidin. Sehingga kepanasan Imam Ali kulitnya. Gemeter itu budak. Ini Imam Ali Zainal Abidin. Ini budaknya yang salah. Akhirnya budaknya mengatakan, wal kadhimin al khaidha. Allah SWT memuji orang-orang yang menahan amarahnya. Imam Ali mengatakan, kadhamtu ghaidi, aku sudah tahan marahku. Wal afina anin nas, dan orang-orang yang memberikan maaf kepada orang lain, aku maafkan kamu. Wallahu yuhibbul muhsinin, katanya budaknya itu. Allah cinta, suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Anakku akan berbuat baik. Dan kamu sekarang hurrun diwajhillah. Kamu mulai sekarang berdeka. Karena Allah SWT. Ini marah dimerdekakan. Kalau kita sudah ditampar itu mungkin. Kenapa ini berbuat baik kepadanya? Salahnya pribadi. Salah kepada dia. Coba budaknya itu salahnya kepada Allah. Imam Ali bin pasti marah. Pasti merah wajahnya. Tapi karena kesalahan kepada dirinya, Imam Ali memaafkan. Bahkan berbuat baik kepadanya. Ahsin ila man asa'a. Ilek. Nah ini dikatakan oleh Imam Al-Haddad. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang berbuat maksiat, ada orang yang merusak kehormatan Allah, merusak kehormatan Al-Quran, kamu tidak marah. Seperti kamu marah di saat orang yang mengganggu kamu, di saat orang zalim kepada kamu. Berarti kamu adalah dhaiful iman. Kamu punya iman yang lemah. Dhaif iman. Wa anna irdaka wa malaka a'az 'alaika min dinik, berarti juga menunjukkan bahwasanya harta kamu, kehormatan kamu, berarti itu menurut kamu lebih mulia daripada kehormatan Allah, lebih mulia daripada kehormatan agama Allah. Ketika kehormatan agamanya Allah dirobek-robek oleh mereka, dirusak oleh mereka, kamu tidak marah atau marah biasa-biasa aja? Tapi di saat orang lain berbuat zalim kepada kamu, kamu marahnya luar biasa. Berarti menurut kamu kehormatan Allah itu di bawah kehormatan kamu. Katanya Imam Al-Haddad. Nah, wa idza alimta wa tahaggaqta annaka idza amarta bima'rufin aw nahaita 'an munkarin la yastami'u laka wa la yuqbal minka. Alimta annahu yahsul 'alaika bisababihi dararun dhahirun fi nafsika aw malika. Jazalaka sukut. Dan jika kamu mengetahui dan memastikan, jika kamu memerintahkan orang lain melaksanakan kewajiban atau melarang orang lain daripada kemaksiatan, kamu tidak akan didengar, tidak akan dilakukan, tidak akan dipedulikan, maka di saat itulah baru gugur kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ada orang di jalan, misalnya lagi mabuk-mabukan, lagi pacaran, kamu lewat. Kalau kamu nasihati dia, jangan, itu maksiat. Ayo bubar-bubar. Kamu yakin percuma, kamu paling dianggap anjing menggonggong, paling. Tidak akan didengar. Tidak akan dipatuhi perintah kamu. Pasti ini sudah pasti ya. Berarti kamu tidak wajib menegur. Karena percuma. Tidak ada faedahnya juga. Kalau pasti. Kalau tidak dipastikan. Ya, kalau tidak dipastikan. Walaupun kemungkinan besar mungkin. Kemungkinannya ditolak. Kemungkinannya tidak dipedulikan. Kemungkinannya tidak didengar. Tapi belum pasti. Itu tetap wajib menurut mazhab ulama. Wajib menurut pendapat ulama. Kamu menegurnya. Jika kamu bisa menegur, wajib. Kalau kamu berani. Nah, itu pun disebutkan tadi. Kalau tidak terjadi dororun dohir. Kamu tidak takut ada doror kepada kamu. Kalau kamu negur, kamu dikeroyok. Dikeroyok oleh mereka, kamu bisa? Ya, kalau tidak rumah sakit, langsung kuburan. Kamu yakin itu sudah? Maka di situ gugur kewajiban. Gugur kewajiban. Tapi apa dianjurkan untuk melakukan? Kalau ada manfaatnya dianjurkan. Kalau tidak ada manfaatnya buat apa? Ada manfaatnya. Di hadapan orang lain banyak. Kamu amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal kamu tahu kalau kamu amar ma'ruf nahi mungkar. Kamu akan disiksa. Tapi di hadapan orang. Orang akan melihat kamu itu berani. Sehingga membuat mereka, hati mereka juga ikut berani. Untuk melakukan apa yang kamu lakukan. Nah ini kan ada manfaatnya. Ada pengaruh kepada orang lain. Ya, menumbuhkan keberanian di hati orang. Tapi kalau tidak ada orang lain di ruangan, ya, kamu di ruangan dengan kelompok orang maksiat, kamu hanya sendiri. Kamu negur mereka, kamu dibunuh. Kamu dibunuh, maksiatnya tetap jalan apa enggak? Tetap jalan. Ada manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Ya sudah, berarti tidak usah tegur. Kamu tegur juga akan dibunuh. Tidak ada, ada manfaat. Kalau kamu dibunuh, kenegor, mampermaklum nahi mungkar dibunuh, ada manfaat? Tidak masalah. Kalau ada doror, tidak ada manfaat, ya buat apa? La tulku bi'aidikum ila tahluka. Jangan kamu jerumuskan diri kamu ke dalam kehancuran, kebinasaan. Nah ini, contoh yang lain adalah kalau habis terjadi kemungkaran yang lain. Ya mungkin sudah habis. Al-Fatihah, Allah subhanahu wa ta'ala. أغفر ذنوب أصدقائي وفرح قروب شهي قلوب ويأتنا المطلوب علينا المحبوب أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا ويجاهدنا فقهنا في النعمة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سير أسرار الفاتحة